ataukah di siang hari. Telah kita jelaskan dari sebahagian makna hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan perkataan beliau kepada Banu Abdi Manaf, anak-anak keturunan dari Abdu Manaf, sebab mereka yang memiliki kekuasaan terhadap Al-Masjidul Haram. Ibaratnya merekalah pemerintah, penguasa pada waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh kaum Arab. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Abdu Manaf adalah merupakan ayah yang keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan Abdu Manaf memiliki empat orang anak laki-laki, Hashim, demikian pula Al-Muttalib, Abdu Syams, dan Naufal. Mereka inilah dan keturunan mereka inilah yang disebut dengan Banu Abdi Manaf, keturunan dari Abdu Manaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan perkataan beliau kepada mereka agar jangan sampai mereka yang memiliki kekuasaan di Makkah dan di Al-Masjidul Haram secara khusus, jangan sampai mereka melarang kaum muslimin untuk tawaf, bagi mereka yang hendak tawaf, dan untuk mengerjakan salat pada waktu kapan saja, baik di malam hari maupun di siang hari. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa Abdu Manaf inilah yang mereka ketika pada zaman jahiliyah, Ka'bah sempat mengalami keruntuhan, lalu mereka pun membangunnya tidak sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, disebabkan karena kekurangan nafkah, sehingga berbentuk balok seperti yang kita lihat sekarang ini. Padahal pada hakikatnya Hijr Ismail termasuk dari Ka'bah, sebagaimana yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak melakukan perubahan terhadap Ka'bah tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Karena kaum muslimin pada waktu itu mereka baru saja meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan. Sampai meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Ka'bah masih dalam keadaan sebagaimana yang dibangun oleh Banu Abdi Manaf. Lalu kemudian ketika Abdullah ibn Zubair al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat memiliki kekuasaan di daerah Hijaz, demikian pula Yaman, demikian pula Irak, Mesir, dan ada pula yang mengatakan di daerah Syam. Dan beliau sempat dibaiat oleh sebagian kaum muslimin. Namun sebagian dari kalangan para ulama menganggap bahwa baiat tersebut tidak sah, disebabkan karena telah dibaiatnya pada waktu itu khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil terjadilah fitnah dan beliau pun dikirimkan tentara dari Banu Umayyah. Oleh Abdul Malik bin Marwan mengirimkan tentara memerangi Abdullah bin Zubair dan pasukannya. Dan akhirnya mereka pun terkalahkan. Abdullah bin Zubair akhirnya meninggal dalam keadaan disalib. Disalib terbalik. Ya, kepalanya di bawah. Radiyallahu ta'ala anhu. Zaman fitnah pada waktu itu. Pada saat Abdullah bin Zubair ini memiliki kekuasaan, beliau sempat merubah Ka'bah. Dan membangun sebagaimana yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Namun setelah runtuhnya kekuasaan beliau, maka pemerintahannya Banu Umayyah kembali membangun seperti yang telah dibangun oleh kaum jahiliyah. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan perkataan beliau kepada Abdu Manaf, Banu Abdi Manaf, yang ibaratnya mereka adalah para penguasa pada waktu itu. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah diperbolehkan sholat pada waktu-waktu terlarang. Tidak ada sangkut pautnya. Sebab hadis ini berkenaan tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Abdi Manaf yang mereka dahulu memiliki kekuasaan. Sehingga ini merupakan nasihat, seakan-akan merupakan nasihat yang khusus diarahkan kepada penguasa pada waktu itu. Sebab mereka memiliki kekuasaan untuk melarang orang-orang yang mereka hendak untuk melarangnya masuk ke dalam Ka'bah, Al-Masjidul Haram, dan mereka mengizinkan orang-orang yang mereka izinkan sesuai kehendak mereka. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalaulah yang dimaksudkan di sini, jangan engkau melarang seorang untuk sholat pada waktu kapan saja, di malam hari atau di siang hari, yang dimaksudkan adalah bolehnya sholat pada waktu kapan saja di Al-Masjidul Haram, maka tentunya tidak diarahkan hanya kepada Banu Abdi Manaf, namun diarahkan kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, jangan kalian melarang seorang pun untuk sholat dan tawaf di Ka'bah ini. Jangan kalian melarang mereka. Namun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau larangan beliau bersifat khusus hanya kepada Banu Abdi Manaf. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, wahai kalian yang memiliki kekuasaan, jangan kalian mengambil hak-hak kaum muslimin. Jangan kalian melarang kaum muslimin tatkala mereka hendak beribadah. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang melarang kaum muslimin untuk masuk ke masjid-masjid Allah? Ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dilarang untuk berzikir di dalamnya. Naam. Para ulama mencontohkan keadaan sebagian masjid yang tidak dibuka kecuali pada waktu-waktu tertentu. Kecuali pada waktu-waktu tertentu mereka menggembok. Naam. Padahal mungkin di sana ada kaum muslimin yang hendak mengerjakan sholat di dalamnya. Maka jangan kalian mencegah mereka selama mereka tidak melakukan perbuatan bid'ah. Berbeda kalau mereka hendak melakukan perbuatan bid'ah, mengamalkan amalan bid'ah, maka tentunya wajib bagi kita untuk ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Namun jika mereka hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya untuk dilarang mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai termasuk ke dalam ayat ini. Wa man adzlam, siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang mencegah kaum muslimin untuk masuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian masjid mereka tidak membukanya kecuali dalam waktu-waktu tertentu, dalam keadaan kaum muslimin membutuhkan masjid itu. Dalam keadaan kaum muslimin mungkin menggunakan masjid tersebut untuk beribadah, berzikir, ta'lim. Maka ikhwani fiddin azakumullah, inilah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yani jangan kalian melarang mereka-mereka yang hendak tawaf dan mereka yang hendak sholat. Namun kalau misalnya ada di antara mereka yang hendak mengerjakan sholat pada waktu-waktu terlarang, dan mereka mengerjakan sholat yang sholat ini merupakan sholat sunnah tanpa sebab, tanpa sebab, maka hadis-hadis yang lain menunjukkan dilarangnya. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa orang yang hendak melakukan tersebut dilarang, walaupun di Masjidul Haram, walaupun di Al-Masjidul Haram. Wallahu a'lamu bissawab. Lalu yang disebutkan di dalam hadis ini, salat kapan saja yang dia inginkan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, salat apakah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah salat tawaf secara khusus ataukah salat secara umum? Yang zahir yang dimaksud di sini salat adalah salat yang khusus, yaitu salatut tawaf. Salat 2 rakaat tawaf setelah seseorang itu mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Maka dianjurkan bagi mereka untuk mengerjakan salat. Berarti salatut tawaf termasuk salat yang memiliki sebab. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bantahan terhadap kaum Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah yang dikenal sebagai kelompok yang pasrah kepada takdir. Yang pasrah kepada takdir. Kata mereka, manusia ini tidak punya pilihan dalam berbuat. Semuanya terpaksa, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya manusia ini dalam bergerak, beraktivitas seperti buih di lautan. Kemana air itu mengarah, kemana ombak itu membawanya, maka dia ikut. Tanpa ada pilihan dari dia. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh manusia, perbuatan kebaikan dan perbuatan keburukan, maka itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak punya pilihan, ya, dalam memilih yang baik dan yang buruk. Kata mereka demikian. Dan ini adalah pendapat yang batil, yang menyisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang membantah mereka adalah hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan kehendak itu kepada orang yang hendak melakukannya. Wa shalla ayyata sa'atin syaa'a. Dan salat pada waktu kapan saja yang dia inginkan. Kapan saja yang diinginkan. Maka apabila seorang tidak mengerjakan salat berdasarkan keinginan dia, bukan dipaksa. Nah, bukan dipaksa. Maka dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya telah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi ketetapan Allah, termasuk apa yang kita amalkan. Termasuk apa yang kita amalkan. Berbeda dengan apa yang disangka oleh kaum Mu'tazilah. Dan itu pun yang difahami oleh Hizbut Tahrir. Dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, manhaj dan madhab mereka seperti kaum Mu'tazilah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengatur apa-apa yang hendak dikerjakan oleh manusia. Allah tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia kecuali apabila manusia itu telah melakukannya. Selama manusia itu tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ya. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan perbuatan manusia. Alasan mereka apa? Bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan amalan-amalan manusia, di antara manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan amalan manusia dan Allah menakdirkan orang itu kafir, lalu Allah masukkan ke dalam neraka, berarti Allah tidak adil. Kenapa ada yang Allah masukkan ke dalam surga? Kenapa ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka? Berarti Allah tidak adil. Kelihatannya secara akal, kelihatannya secara akal kok masuk akal. Nah, namun pendapat ini adalah pendapat yang batil, bertentangan dengan kitabullah Al-Quranul Karim dan bertentangan dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian. Dan apa saja yang kalian perbuat, apa yang kalian amalkan itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu telah diciptakan oleh Allah. Wa ma tasyaun illa yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak untuk melakukan sesuatu melainkan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tidaklah kalian melakukan sesuatu melainkan itulah yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Lalu bagaimana syubhat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian tidak adil? Kenapa Allah ciptakan dan Allah takdirkan seorang melakukan kekafiran sehingga dia kafir, mati dalam keadaan kafir, lalu dilemparkan ke dalam neraka? Berarti Allah tidak adil, kata mereka. Nah, kita mengatakan bahwa yang pertama, makhluk ini seluruhnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah bisa dikatakan zalim ataukah tidak adil apabila Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk itu dan makhluk itu miliknya, lalu dia menetapkan sesuai dengan keinginannya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi makhluk itu? Ya. Sekarang misalnya saya memiliki rumah. Di dalamnya ada perabot-perabot rumah tangga. Nah, saya meletakkan kursi di sini, ya, meletakkan meja di sini. Kemudian ada orang yang datang dan melihat rumah saya. Dan dia mengatakan, kamu zalim. Ya, tidak benar kamu meletakkan kursi tersebut di tempat ini, mestinya di sini. Subhanallah. Rumah milik sendiri, meja milik sendiri, kursi milik sendiri, ya, maka kita letakkan di mana yang kita inginkan. Nah, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka, apakah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zalim? Zalim itu apabila mengambil hak milik orang lain, iya kan? Kalau milik sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Ini yang kedua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian dan demikian. Allah tidak ditanya. Nah, wa hum yusalun, dan mereka itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya bagi hamba ini mengatakan, ya Allah, kenapa engkau demikian? Kenapa engkau demikian? Nah, tidak sepantasnya. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat. Karena Allah azza wa jal huwal qahir fauqa ibadihi. Allah maha kuasa di atas seluruh hambanya. Maka bagi hamba untuk berusaha memilih kepada jalan yang terbaik. Menjadi orang-orang yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil ya ikhwan, ini merupakan dua kelompok yang bertentangan. Al-Jabriyah yang terlalu pasrah kepada takdir. Sementara Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Jabriyah ini terlalu pasrah. Semua yang diamalkan oleh manusia itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada kehendak manusia itu sendiri. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Sebelum dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun menyelisihi kenyataan yang ada. Kita ketika kita hendak minum, bukankah ada ikhtiar, ada pilihan? Kita ingin minum atau kita tidak ingin minum. Ada pilihan dari kita. Tidak seorang pun yang bisa menolak akan hal ini. Oleh karena itu, pernah kejadian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang berpemikiran seperti ini, Jabriyah. Ya, dia mencuri. Tatkala dia mencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian akan dijatuhkan hukum dipotong tangannya, hukum had. Lalu pencuri ini sebelum dia dipotong tangannya, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencuri ini karena sudah ditakdirkan. Apa boleh buat? Ini sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya pun memotong tanganmu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipotong tangannya. Nah, itu juga takdir Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menegakkan hukum had karena takdir Allah dan karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dia mencuri hanya karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hendak melakukan menegakkan hujjah kepada Umar bin Khattab dengan perbuatan maksiatnya. Maka dibalas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan takdir Allah azza wa jal. Demikian pula pernah kejadian dari mereka ini. Suatu ketika ada sepasang keluarga suami istri yang mereka memiliki pemikiran Jabriyah ini. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan manusia tidak punya pilihan lain. Lalu suatu ketika istrinya dari laki-laki ini berzina dengan salah seorang budak. Tatkala suaminya ini naik ke atas rumahnya, dia sempat melihat perbuatan istrinya tersebut sedang bersetubuh dengan salah seorang budak. Lalu kemudian suaminya ini pun marah. Maka dia pun turun. Dan dia hendak memukul istrinya. Lalu kemudian tatkala dia hendak memukul istrinya, maka kata istrinya, apakah engkau akan mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kan sudah menjadi takdir Allah. Kenapa engkau mencela aku? Kenapa engkau hendak memukulku? Kejadian ini sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata laki-laki tersebut, dia merasa bahwa dia disadarkan oleh istrinya. Maka dia pun mengatakan, Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Ya. Bersyukur. Bayangkan. Istrinya sudah melakukan perbuatan zina. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, madhabnya orang-orang bodoh. Yang pasrah kepada takdir. Dan alangkah baiknya kalau mereka betul-betul komitmen dengan mazhab ini, duduk saja di rumahnya. Gak perlu cari kerja. Ya. Kalau sudah ditakdirkan Allah untuk kenyang-kenyang sendiri nanti. Kalau ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kaya-kaya sendiri nanti, gak perlu kerja. Duduk saja di rumahnya. Dan tentunya mereka tidak melakukan itu. Yang anehnya kebanyakan dari mereka berhujjah dengan takdir dalam masalah ibadah. Ketika mereka diperintahkan untuk sholat, apa kata mereka? Nanti kalau sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini belum ditakdirkan. Tapi dalam masalah dunia, mereka tidak berhujjah dengan takdir tersebut. Allahu musta'an. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, asy-syafaqu al-humratu. Asy-syafaqu al-humrah. Asy-syafaq yaitu sisa cahaya matahari setelah matahari itu terbenam, itu namanya asy-syafaq. Kita namakan apa dalam bahasa Indonesia, ikhwan? Hah? Apa itu syafaq? Ya, rona, ya. Nah, atau apa? Hah? Rona merah atau apa? Nah, itulah syafaq. Sisa cahaya matahari. Tatkala matahari terbenam sebelah barat, tentunya cahaya itu masih tersisa. Yang dekat dengan matahari masih berwarna putih. Ya. Masih berwarna putih. Itu yang dekat dengan matahari. Dan semakin ke timur, ya, atau semakin tinggi mengarah ke atas, itu semakin merah asy-syafaq tersebut, semakin memerah. Walhasil bahwa yang dimaksud dengan kata asy-syafaq adalah al-humrah. Al-humrah yaitu kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari perkataan ini. Rawahu Ad-Darqutni wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa ghairuhu waqafahu 'ala Ibnu Umar. Dan selain Ad-Darqutni atau selain Ibnu Khuzaimah itu mewakafkannya kepada Ibnu Umar. Maksudnya bahwa hadith ini diriwayatkan dari dua jalan. Kita bahas dulu dari sisi sanad hadith ini, kemudian kita jelaskan dari sisi makna perkataan asy-syafaqu al-humrah. Bahwa dari sisi sanad hadith ini diriwayatkan dari dua jalan. Ada sebahagian jalan yang menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkataan asy-syafaqu al-humrah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat ini, riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Khuzaimah. Sementara ada jalan yang kedua yang diriwayatkan secara mauquf. Yang dimaksud dengan mauquf yaitu perkataan sahabah. Dalam hal ini yang berkata adalah Abdullah bin Umar, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi dua pertentangan. Apakah ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ini perkataan sahabat? Ataukah ini perkataan sahabat? Kebanyakan dari para ulama melemahkan riwayat yang marfu' yang mengatakan bahwa ini perkataan Rasulullah SAW. Kebanyakan para ulama melemahkannya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang zahir dari beliau bahwa beliau melemahkan yang mengatakan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pun melemahkan yang mengatakan ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang benar bahwa hadis ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah perkataan Abdullah bin Umar, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kita mengetahui bahwa ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini perkataan Abdullah bin Umar, apakah perkataan ini bisa dijadikan sebagai hujjah? Jawabannya adalah ya, bisa dijadikan sebagai hujjah walaupun ini perkataan sahabah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya perkataan ini adalah menafsirkan apa yang dimaksud dengan kata asy-syafaq. Karena Abdullah bin Umar dalam hal ini hendak menjelaskan kata asy-syafaq yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sebelum yang kita baca ini, pada awal-awal pertemuan dalam pembahasan tentang waktu-waktu salat kita menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang berakhirnya waktu salat maghrib, ya, wa waktul maghrib ila ayyaghiba syafaq. Waktu salat maghrib itu sampai hilangnya asy-syafaq. Sampai hilangnya asy-syafaq. Kalau syafaq sudah hilang, berarti salat maghrib atau waktu salat maghrib telah tidak ada lagi. Telah lewat. Tandanya apa? Dengan hilangnya asy-syafaq. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan asy-syafaq? Dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah seorang dari kalangan ahlul lughah, ahli bahasa. Beliau hidup bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan beliau hidup bersama para sahabah yang mereka memiliki lisan bahasa Arab yang fasih pada waktu itu. Sehingga ketika para sahabat menafsirkan makna secara bahasa, maka penafsiran makna secara bahasa tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka Abdullah bin Umar ini hanya menafsirkan kalimat asy-syafaq. Yang manakah yang dimaksud dengan kata asy-syafaq yang menunjukkan berakhirnya waktu maghrib? Kata Abdullah bin Umar, asy-syafaq itu adalah al-humrah, kemerah-merahan yang masih tersisa dari sisa cahaya matahari setelah dia terbenam. Apabila kemerah-merahan itu telah hilang, maka telah lewatlah atau telah berakhirlah waktu salat maghrib. Telah berakhir waktu salatil maghrib. Dengan tanda hilangnya asy-syafaq. Hilangnya kemerah-merahan yang ada di langit. Dan itu nampak sekali, ya, tatkala kita melihat terbenamnya matahari, ya, walaupun bundaran matahari semuanya telah hilang, masih menampakkan bekas dan sisa cahaya di atas langit. Naam, sehingga terkadang masih terang. Naam, kita masih bisa melihat walaupun dengan tanpa cahaya listrik. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah adalah perkataan yang sahih. Abdullah bin Umar sedang menjelaskan makna asy-syafaq yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran, fajar itu ada dua jenis. Di sini Abdullah bin Abbas hendak menjelaskan waktu fajar, yaitu waktu sholat subuh. Bahwa fajar yang terdapat pada waktu subuh itu ada dua jenis. Fajrun yuharrimu ta'ama wa tahillu fihi shalah. Fajar yang pertama mengharamkan bagi seseorang untuk makan dan dihalalkan baginya untuk mengerjakan salat. Wa fajrun, fajar yang kedua, tahrumu fihi shalah ay salatus subhi. Fajar yang kedua adalah diharamkan seseorang untuk mengerjakan salat, yaitu salat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan dihalalkan baginya untuk makan. Yang dimaksud di dalam riwayat ini bahwa fajar itu ada dua jenis, fajar kadzib dan fajar shadiq. Ada fajar kadzib dan ada pula fajar as-shadiq. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah fajar shadiq. Bahwa fajar shadiq itu apabila fajar tersebut telah muncul, maka diharamkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan dan dihalalkan bagi dia untuk melaksanakan sholat subuh. Sedangkan fajar yang kedua, yaitu fajar kadzib, fajar dusta, yaitu fajar yang diharamkan bagi seorang untuk melaksanakan sholat subuh karena waktunya belum masuk, dan dihalalkan bagi dia untuk makan, yaitu bagi orang yang hendak berpuasa, disebabkan karena belum memasuki waktu subuh. Maka diperbolehkan bagi seorang untuk makan apabila dia hendak berpuasa. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, dan keduanya mensahihkan. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Sebelum kita menjelaskan hadis ini dan kandungan yang terdapat dalam hadis ini, secara sanad hadis ini telah diperselisihkan pula para ulama. Dan perselisihan yang terjadi dalam riwayat ini sama seperti perselisihan yang terjadi pada riwayat Abdullah bin Umar. Bahwa ada yang meriwayatkan hadis ini secara marfu', bahwa ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan tidak, ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah perkataannya Abdullah ibn Abbas. Ini adalah perkataannya Abdullah ibn Abbas. Terjadi perselisihan. Hal ini disebabkan karena perselisihan daripada perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan ats-Tsauri. Jadi tempat keluarnya hadis ini berasal dari seorang perawi yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, salah seorang imam dari imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abdullah bin Abbas. Nah, ada sebahagian yang meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini secara marfu', bahwa ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, atau yang meriwayatkan secara marfu', adalah seorang perawi bernama Abu Ahmad Az-Zubairi. Abu Ahmad Az-Zubairi. Sementara perawi yang lain, mereka meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Ini perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para imam seperti Al-Faryabi dan yang lainnya. Dan para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini dari perkataan Abdullah bin Abbas dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Abu Ahmad Az-Zubairi bersendiri dalam meriwayatkan bahwa ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang dihukumi bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz, ganjil. Riwayat yang syadz, ganjil. Nah, maka ini sering terdapat atau kadang terdapat dalam beberapa riwayat. Dan ini para ulama ahlul hadis, apabila terjadi perselisihan, ada yang meriwayatkan ini perkataan Nabi, ada yang meriwayatkan ini perkataan sahabat, maka mereka pun mentarjih, menguatkan mana yang lebih kuat. Apakah yang meriwayatkan marfu atau perkataan Nabi SAW ini lebih kuat daripada yang meriwayatkan secara mauquf. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah terjadi tarjih di kalangan para perawi tersebut, mana yang lebih kuat dalam meriwayatkan. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau ada sekelompok orang meriwayatkan suatu kejadian. Nah, tentang meninggalnya si fulan misalnya. Mereka mengatakan, atau banyak orang yang mengatakan, bahwa yang meninggal itu, katakanlah namanya Muhammad. Lalu ada satu orang yang mengabarkan, oh bukan Muhammad, itu namanya Soleh atau siapa. Walhasil orang ini seorang diri yang meriwayatkan bahwa yang meninggal di tempat tersebut adalah orang bernama Soleh. Sementara jamaah banyak orang mengatakan bahwa yang meninggal itu Muhammad bukan Soleh. Maka dalam hal ini mana yang lebih kuat riwayatnya? Riwayatnya satu orang atau yang banyak? Ya tentunya riwayat yang banyak. Nah satu orang ini dalam ilmu hadis dihukumnya apa? Syadz, ganjil riwayatnya, ditolak riwayatnya. Ya contoh lain misalnya dalam hal hadis yang menyebutkan tentang tasyahud, menggerakkan jari pada saat tasyahud. Salah seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah meriwayatkan hadis tersebut dan menambah lafaz yang tidak ditambah oleh para perawi yang lainnya, bahwa pada saat tasyahud maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha, menggerakkan jarinya. Sementara belasan para perawi yang lain, ya, sekitar 17, ya, ada yang menyebutkan lebih, mereka semua meriwayatkan tanpa ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang mereka riwayatkan hanya mengisyaratkan saja, tanpa ada penyebutan menggerak-gerakkan. Maka dalam hal ini, seorang diri, Zaidah bin Qudamah, yang menambah lafaz tersebut, menyelisihi para perawi yang lebih kuat. Ya, hafalan mereka yang lebih kuat dari sisi jumlah mereka, maka dihukumi riwayat seorang diri ini adalah hadis yang syadz, yang ganjil, yang ditolak riwayatnya. Maka demikian pula riwayat ini. Abu Ahmad Az-Zubairi bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini bahwa ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para perawi yang lainnya, Al-Firyabi dan yang lainnya dari para perawi yang lebih thiqah, mereka mengatakan ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala mengatakan lam yarfa' ahadun fid dunya fi hadzal haditsi ghairu Abi Ahmad Az-Zubairi, bahwa tidak seorang pun yang menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kecuali seorang diri, yaitu Abu Ahmad Az-Zubairi, dan tidak ada yang lainnya. Dan ini menyelisih pendapat apa periwayat yang lain yang lebih thiqah dan lebih kuat, bahwa ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti dengan demikian apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang dhaif. Yang sahih bahwa ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Namun bukan berarti makna yang terdapat dalam hadis ini lemah. Hadis ini sama seperti hadis Abdullah bin Umar menafsirkan kata Al-Fajr. Kalau hadis Abdullah bin Umar menafsirkan kata Asy-Syafaq, maka hadis ini menafsirkan apa yang dimaksud Al-Fajr yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas juga termasuk dari kalangan ahli bahasa, dan penafsiran beliau terhadap bahasa Arab juga dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Sisa dari pembahasan tentang salatul fajr insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.